Ya, saudara, suasana semakin meriah. Delon langsung melepaskan tatapan, menghujam langsung ke sasaran, disambut Millie dengan gocekan curling di mata. Delon terkesima, mengeluarkan secari kertas. Oh, dia membacakan puisi cinta. Millie memerah pipinya. Ia mengacungkan kedua telunjuknya, lalu membentuk hati. Oh, so sweet. Delon mendekat, mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya, sebuah kotak kecil. Delon membuka dan ternyata sebuah cincin yang indah. Mengajaknya menikah. Millie terdiam sesaat. Millie mengeluarkan selembar kertas dan mulai menulis apa yang ditulisnya. Ternyata, aku mau menikah denganmu setelah aku selesai sekolah. Kita kawin saat aku 21 dan kamu 25 tahun. Langsung disambar Delon dengan senyuman. Ia mengangkat tangannya dan memberi jempol. Rupanya Delon dan Millie sudah sadar bahwa perkawinan perlu persiapan dan kematangan usia. Mereka percaya kalau terencana semua jadi lebih mudah. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN.